Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Hermanu, demikian juga para tamu undangan, Pak Kadus, Bapak Kadus Dusun Batikan, Keperean maupun Tangkilan, demikian pula hadirin semuanya, ikhwah salafiyin, demikian pula anak-anak kita, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas antum semuanya dengan balasan yang lebih baik, terutama kepada Bapak Dr. Hermanu yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk datang berkunjung kepada kita warga Batikan dan sekitarnya, kemudian memberikan bimbingan dan arahan yang tentunya kita harapkan semuanya. Ikhwani fillah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadirin yang saya muliakan, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa kesehatan merupakan nikmat yang berharga dan bernilai tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggabungkan satu nikmat ini dengan dua nikmat yang lainnya, di mana seorang hamba tatkala mendapatkan nikmat sehat, demikian pula keamanan dan kecukupan makan di hari itu, seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadzafiha." Ukama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Siapapun di antara kalian dari hamba-hamba Allah subhanahu wa taala yang di waktu pagi mendapatkan keamanan, aminan fi sirbihi, merasakan keamanan, ketentraman. Dalam lafaz yang lain sebutkan, atau dengan lafaz yang lain, dengan fathah fi sarbihi, tatkala dia safar bepergian aman, tidak ada teror, tidak khawatir dirampok atau hal yang serupa dengannya, aman, tenteram, seperti yang kita rasakan, aman ketika keluar rumah, beraktivitas, bekerja dan semisalnya, aman di dalam melaksanakan ibadah. Aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadih, sehat jasmaninya, sehat jasmani, tidak ditimpa suatu penyakit apapun. Ini yang kedua, nikmat yang diberikan kepada seorang hamba. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahu qutu yaumih, dia memiliki bahan makanan pada hari tersebut sekedar untuk memenuhi perutnya, bertahan selama sehari. Indahu qutu yaumih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiha, seakan-akan dia telah diberi dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya menjadi milik dia. Bisa bekerja, bisa beribadah, segala aktivitasnya berjalan dengan normal. Coba kita bayangkan bagaimana orang kaya, ya. Tidak semua orang kaya merasa aman terhadap dirinya, merasa aman terhadap hartanya. Butuh untuk mencari trik-trik bagaimana dia bisa mempertahankan hartanya dan mengembangbiakkan. Sebagaimana pula dia berupaya bagaimana selamat ambil uang, ya, di ATM nilainya puluhan juta. Khawatir kalau ada orang yang menghadang dia, membunuh dia dan semisalnya. Maka hadirin saya muliakan, nikmat-nikmat semacam ini patut kita syukuri. Nikmat keamanan, nikmat kesehatan, demikian pula nikmat yang telah Allah berikan, ya, berupa bahan makanan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang sempurna, telah memberikan bimbingan kepada kita untuk meraih hal-hal tersebut. Di antaranya apa yang hendak kita bahas pada malam hari ini, kita dengarkan bagaimana bimbingan Dr. Hermanu, insyaallah sebentar lagi. Kita mengetahui bahwasanya Islam dalam perkara kesehatan telah memberikan bimbingan bagaimana mencegah penyakit. Satu misal, satu contoh. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan keutamaan memakan buah kurma, 7 buah kurma di pagi hari. Kurma ajwa, kurma Madinah. Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya keutamaan ini, ya, keutamaan memakan 7 buah kurma ajwa ini didapati pula ketika seorang memakan selain dari jenis tersebut, ya, di pagi hari. Apa keutamaannya? Diberikan perlindungan oleh Allah dari sihir dan semisalnya. Ini contoh tindakan preventif, pencegahan, mencegah suatu penyakit, mencegah suatu kemadharatan, ya. Sebagaimana pula syariat ini telah membimbingkan kepada kita sekian banyak zikir. Zikir pagi dan zikir petang, zikir ketika keluar rumah, zikir ketika masuk rumah, zikir ketika hendak tidur, zikir ketika bangun tidur dan seterusnya. Semua itu, ya, siapapun yang mengamalkan maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya masing-masing. Tindakan-tindakan preventif, ya, pencegahan, mencegah munculnya kemadharatan. Satu contoh, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagaimana membimbing kita tatkala kita hendak singgah di suatu tempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang singgah ke suatu tempat kemudian mengucapkan zikir tadi, "A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq," aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejelekan. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahil amin. Tidak ada sesuatu pun yang akan memudaratkan dia sampai dia berpindah dari tempat tersebut. Ini satu contoh dari sekian banyak contoh, ya, bagaimana syariat Islam membimbing kita untuk mencegah segala hal yang bermudarat. Sebagaimana pula agama Islam telah membimbingkan kepada kita tatkala kita mendapatkan suatu mudarat, baik penyakit ataupun musibah, ya, telah dibimbingkan bagi kita untuk menempuh langkah-langkah sehingga kemadharatan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengobatan, ya, usaha dan upaya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu dawa'an." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit melainkan Allah turunkan obat bagi penyakit tersebut. Ini suatu berita yang sangat mengembirakan bagi kita semuanya. Tidak ada suatu penyakit pun melainkan ada obatnya. Ya. Kalau kita telah mengerti hal demikian, ya, bahwasanya syariat ini membimbingkan kita untuk mencegah hal-hal yang dikhawatirkan terjadi, hendaklah kita upayakan. Sebagaimana pula syariat ini telah membimbingkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk mengobati penyakit, baik penyakit yang sifatnya lahiriah ataupun batiniah, sakit lahir ataupun batin. Oleh karena itu, barakallahu fikum, semua yang kita lakukan, ya, duduknya kita di majelis ini merupakan suatu upaya yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semuanya sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui pertama kali, mengetahui segala sesuatu, mulai dari penciptaan langit sampai hari akhir. Kemudian Allah mencatatnya. Semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi kewajiban kita, ya, sebagaimana kita ketahui bersama, tidak sepatutnya dan tidak dibenarkan bagi kita untuk pasrah terhadap takdir. Ya, ya sudah, karena sudah ditakdirkan kita pasrah. Ini tindakan yang bukan Islami. Islam tidak mengajarkan hal demikian. Islam mengajarkan kepada kita untuk beramal, berbuat, bertindak, ya, sebagaimana kita berupaya untuk mencari hidayah dalam agama Islam, mencari hal-hal yang akan mengantarkan kepada surga Allah. Kita juga hendaklah berupaya untuk menempuh segala upaya yang akan mengantarkan keselamatan, kesehatan, ya, dalam kehidupan dunia ini. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini merupakan mukadimah sedikit dari saya, semoga difahami, dan kami mengharapkan kepada hadirin semuanya untuk memanfaatkan kesempatan ini, mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Dr. Hermanu hafizahullah ta'ala, mencermati, memahami, kemudian mengamalkannya. Kemudian bila ada pertanyaan yang hendak disampaikan, demikian pula bila perlu minta bimbingan kepada beliau, karena sekali lagi nikmat sehat itu adalah nikmat yang mahal. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, ya, ni'matan maghdunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sebagian besar manusia lalai, rugi, tidak mau, tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, nikmat kesehatan dan waktu luang. Tapi kita juga mengingatkan, ya, ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara. Sihatika qabla maradik, manfaatkan waktu sehat sebelum datang sakitmu. Sekali lagi, ini juga merupakan upaya tawakal kita kepada Allah. Pertama kali kita menyandarkan segala urusan kepada Allah, kemudian kita berusaha dan berupaya untuk meraih hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.